Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah barakallahu fikum. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia yang begitu luas Allah berikan kepada kita. Di antara karunia yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita tentunya setelah dinul Islam, kemudian kita mengenal sunnah, yaitu nikmat talabul ilm, nikmat untuk bisa menuntut ilmu, nikmat untuk bisa berada di majlis di mana di situ dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul dan juga membahas tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Itu keutamanya sangat besar. Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau nyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan buat dia paham ilmu agama. Sehingga dari hadis ini, barakallahu fikum, Rasul ingin memberikan keterangan kepada kita, tanda apabila Allah subhanahu wa ta'ala itu senang dengan kita, ingin kita mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memberikan taufik kepada kita, hidayah kepada kita, untuk lebih cenderung dengan majelis ilmu. Senang dengan majelis-majelis di situ dibahas tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan alamat kebaikan buat kita, para ulama. Sehingga sebaliknya, ketika barakallahu fikum di dalam hati kita itu tidak ada kecenderungan dengan majelis ilmu, malas untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim, barakallahu fikum, itu menunjukkan ya kejelekan. Dan Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kebaikan untuk kita. Sehingga alhamdulillah antum yang ada di sini banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berikan taufik, hidayah, kemudian juga waktu. Iya, barakallahu fikum. Ini nikmat yang sangat besar, barakallahu fikum, sehingga tayyib pandai-pandailah kita dalam mensyukurinya, barakallahu fikum. Tayyib, kita akan lanjutkan kembali kajian kita barakallahu fikum dari kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kita masih dalam poin yang pertama dari pembatal keislaman, yaitu kesyirikan barakallahu fikum. Dan kita telah membaca sebagian dari keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wara'a barakallahu fikum. Kita lanjutkan keterangan dari beliau. Kata beliau, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Surat An-Nisa ayat ke-48. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat ke-48. Ini adalah argumen yang dijadikan landasan oleh penyusun kitab untuk menunjukkan bahwasannya syirik itu termasuk pembatal keislaman. Kenapa? Karena Allah tidak sudi mengampuninya. Allah tidak sudi mengampuni orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Iya. Syirik ini barakallahu fikum adalah jenis dosa yang memang sangat-sangat kelewatan. Barakallahu. Allah Zat yang Maha Ghafur, Maha Rahim. Iya. Tawwab, Zat yang Maha mengampuni, Zat yang Maha menerima taubatnya hamba, barakallahu fikum. Itu sampai-sampai tidak sudi memaafkan, tidak sudi barakallahu fikum, iya, meloloskan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan syirik ini memang sudah sangat keterlaluan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Syirik itu barakallahu fikum jangan dianggap perkara yang ringan. Iya. Syirik itu merupakan bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pelecehan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala disejajarkan dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan, sedangkan Allah adalah Zat yang Maha sempurna, barakallahu fikum. Baik. Jangankan barakallahu fikum mensejajarkan, iya. Sekedar kita membandingkan saja antara sesuatu yang utama dengan sesuatu yang jauh di bawahnya, itu sudah menunjukkan penghinaan atau pelecehan. Apalagi kalau kita menyamakan. Barakallahu fikum. Sebagaimana dikatakan oleh penyair Arab, dia mengatakan, alam taro anna saifa yang kusu qadruhu idza qila anna saifa amda minal asam. Tidakkah anda memandang pedang itu akan berkurang nilainya ketika ada yang mengatakan pedang itu lebih tajam daripada tongkat? Iya. Yaitu ada orang yang membandingkan mana sih yang lebih hebat, yang lebih tajam, pedang atau tongkat? Ya jelas pedang jawabannya. Tapi pembandingan seperti ini barakallahu fikum itu namanya apa? Pelecehan. Karena membandingkan sesuatu dengan yang tidak setara, jauh di bawahnya. Itu baru membandingkan, belum menyamakan. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan makhluknya, berarti itu pelecehan kelas berat barakallahu fikum. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai pada tingkatan tidak mau mengampuni. Iya, orang yang berbuat syirik barakallahu fikum. sudah sangat kelewatan. Ya. Allah yang terus tanpa henti barakallahu fikum setiap detik helaan nafas yang dia ambil itu Allah kasih barakallahu fikum rezeki-rezeki Allah kasih kepada dia, malah dia tawakalnya kepada selain Allah. Malah dia lebih yakin kepada makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah sangat apa? Kelewatan. Makanya Allah tidak sudi mengampuni orang yang barakallahu fikum tayyib berbuat syirik. Hada kata beliau yadullu ala anna syirika huwa a'zamu dzunubi bihaitsu innallaha la yaghfiru li sahibihi illa idza taba minhu. Ayat ini menunjukkan bahwasanya syirik itu merupakan dosa yang paling besar. Dari sisi sesungguhnya Allah tidak mau mengampuni pelakunya kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya barakallahu fikum, ayat ini ya dimaknakan dibawa pada kondisi orang-orang yang dia meninggal dalam keadaan masih memikul dosa syirik. Ya. Adapun bagi mereka-mereka barakallahu fikum yang sebelum meninggal sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum sudah meninggalkan kesyirikan-kesyirikannya, maka Allah akan ampuni. Iya. Ingat, ayat ini dibawa pada mana? Orang yang meninggal masih membawa dosa kesyirikan. Ya, kalau dia tidak bertobat sebelumnya, Allah tidak akan mengampuni. Karena Allah sudah kasih kesempatan setiap hari. Barakallahu fikum. Iya. Allah membuka peluang setiap detik kepada dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadits qudsi Allah mengatakan, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, kalian itu selalu berbuat salah siang dan malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, kata Allah. Dalam keadaan aku ini adalah zat yang mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum, kata Allah. Ayo cepat minta ampun kepada aku dan aku akan mengampuni kalian. Artinya pintu tobat itu sudah Allah buka lebar-lebar. Sehingga kalau ada yang ketika meninggal masih membawa dosa syirik, itu orang benar-benar sangat kelewatan. Makanya Allah tidak sudi. Sudah melakukan kesalahan yang berat, pelanggaran yang parah, enggak merasa barakallahu fikum. Tayyib. Iya, tidak mau kembali kepada Allah, ya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala tidak sudi untuk mengampuninya barakallahu fikum. Tayyib. Paham ya? Sehingga ayat ini barakallahu fikum dibawa pada mana? Orang yang meninggal masih membawa dosa syirik. Dosanya tidak akan diampuni. Adapun untuk orang-orang yang ketika masih hidup dia ingin bertobat dari kesyirikan, maka Allah akan terima taubatnya. Ya. Misal barakallahu fikum tadinya dia adalah seorang paranormal. Iya. Orang pinter atau dukun barakallahu fikum. Atau apa lagi, Iwan? Hah? Orang yang mengklaim dirinya bisa menggandakan uang. Gitu ya, barakallahu fikum. Kemudian dia barakallahu fikum iya, mendapatkan hidayah dari Allah, pencerahan, barakallahu fikum menyadari tindakan dia itu salah, dosa, dia tobat, diterima. Yang penting dia taubatnya adalah taubatan yang nasuha. Taubatan yang serius barakallahu fikum ya. Tayyib. Cuman bukan gara-gara mau dimasa, akhirnya tobat-tobat barakallahu fikum, selesai itu praktek lagi, tidak. Tapi benar-benar dia meninggalkannya lillahi taala, insyaallah barakallahu fikum diterima taubatnya. Yang menguatkannya adalah tentang kisah para penyihir Fir'aun. barakallahu fikum. Ya, setelah adu ilmu barakallahu fikum, tayyib, dengan Nabi Musa, akhirnya penyihir-penyihir barakallahu fikum sewaan Fir'aun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya penyihir paham dengan yang namanya sihir. Iya. Apa yang ditampakkan oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Mereka yakin itu benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sekedar tipuan, tali, mereka ilusi, pandangan orang-orang yang menonton seolah-olah adalah ular. Nabi Musa tongkatnya benar-benar jadi ular beneran, barakallahu. Itu yang bikin mereka terperangah, yakin ini berarti benar-benar utusan Allah. Akhirnya mereka beriman, barakallahu, dan diterima keimanannya. Itu menunjukkan, barakallahu, bagi mereka yang jatuh dalam kesyirikan ketika nyawa masih ada di badan ingin bertobat, maka Allah akan menerima taubat mereka. Adapun ayat ini dibawa pada makna orang yang meninggal ketika dia masih memikul dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika ma duna syiriki kazzina wasyurbil khamri wassaraqati wa aqlir riba. Hadhihi kulluha duna syiriki, kata beliau. Yang dimaksud dengan bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik, barakallahu fikum, seperti zina, seperti mabuk-mabukan, minum khamar, seperti nyolong, ya, maling, seperti barakallahu fikum memakan harta riba, barakallahu fikum. Semua dosa-dosa ini, barakallahu fikum, ya, itu bisa dikategorikan memang di bawah dosa syirik nilainya, barakallahu fikum. Tayyib. Wahia dakhilatun tahtal masyiah. Dosa-dosa seperti ini itu masuk kategori sesuai dengan kehendak Allah. Artinya, barakallahu fikum, untuk pelaku dosa besar itu tidak bisa kita memastikan, barakallahu fikum, dia ini adalah ahli neraka. Iya. Tidak bisa kita memastikan dia adalah ahli neraka, barakallahu fikum. Sehingga salah kalau kita mengatakan mungkin saking jengkelnya, saking keselnya, barakallahu fikum, ya, dengan ahli maasi, ada wanita yang berzina, barakallahu fikum, ya, tayyib, langsung kita tunjuk, kamu ini ahli neraka, gitu ya, barakallahu fikum, tayyib, itu tidak boleh, barakallahu fikum. Yang pertama, barakallahu fikum, kita sudah menghukumi seseorang, barakallahu fikum, mendahului Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari mana kita tahu kalau dia akan meninggal di atas perbuatan zina seperti itu? Siapa tahu sebelum dia meninggal dia tobat dari dosanya, barakallahu fikum. Iya. Yang kedua, barakallahu fikum, kita telah mendahului Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan hukum dia termasuk ahli neraka, padahal pelaku dosa besar itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan suruh dia memang masuk neraka dulu, dan kalau Allah kepengin, enggak usah masuk neraka, langsung masuk surga. Bisa. Iya. Dan itu banyak contoh kasusnya, barakallahu fikum. Seperti barakallahu fikum contoh kasus apa ya, Ikhwan? Contoh kasus barakallahu fikum seorang wanita zina. Iya. Yang karena rasa iba dia melihat seekor anjing yang kehausan, kemudian dia turun ke sumur mengambil air, kemudian dia berikan air tadi kepada anjing yang kehausan. Iya. Dan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tadi. Padahal dia seorang wanita pezina. Yang dia kasih adalah anjing, bukan kucing. Iya. Hewan yang najis. Barakallahu. Baik. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni wanita tadi. Iya. Barakallahu fikum. Begitu juga barakallahu fikum contoh kasus yang lain seperti hadis bitaqah. Iya. Yaitu seseorang yang memiliki catatan dosa sebanyak 99 lembar. Satu lembar itu sepanjang mata memandang isinya dosa semua barakallahu fikum. Saking banyaknya. Hanya saja dia cuma punya satu catatan yang isinya cuma tulisan La ilaha illallah. Artinya dia masih muslim. Iya. Dia belum murtad. Dia belum batal keislamannya. Jadi isinya hidup dia cuma maksiat saja. Cuma dosa besar saja barakallahu fikum. Syiriknya tidak ada. Dia masih ada kalimat La ilaha illallah. Kemudian barakallahu fikum ketika ditimbang. Iya. Ternyata kalimat La ilaha illallahnya jauh lebih berat. Yang tadinya dia sudah putus asa, pasrah, paling-paling jadi ahli neraka, barakallahu fikum. Ternyata apa? Dia menjadi ahli surga. Nah, itu untuk menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya pelaku dosa besar itu dibawa kehendak Allah. Iya. Barakallahu fikum. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Kalau Allah menginginkan, dia akan dihukum terlebih dahulu di neraka. Barakallahu fikum. Baik, sehingga sekali lagi barakallahu fikum tidak diperbolehkan bagi kita untuk menghakimi seorang muslim atau muslimah dengan langsung menyatakan dia sebagai ahli neraka dalam keadaan dia masih hidup. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Sebagaimana juga yang dulu pernah kita ceritakan barakallahu fikum terkait dengan apa? Ada dua orang barakallahu fikum, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Iya. Yang ahli ibadah ini sering menasihati yang ahli maksiat. Ya. Kapan berhentinya? Apa kamu enggak berhenti saja maksiatnya? Terus rutin barakallahu fikum. Sampai pada suatu ketika sang ahli ibadah melihat ahli maksiat ini sedang melakukan kemaksiatan, dia tegur barakallahu fikum, akhirnya yang ahli maksi sudah enggak sabar. Iya, barakallahu fikum, marah. Tayyib. Barakallahu fikum. Ilaika anni. Sana pergi. Ngapain kamu ngurus urusan orang? Memangnya kamu itu diutus oleh Allah cuman ngawasi aku saja? Barakallahu fikum. Iya. Biarkan ini urusan antara aku dengan Rabb. Rabbku barakallahu fikum. Kemudian akhirnya yang ahli ibadah tadi juga ikut emosi, terpancing. Barakallahu fikum. Dan dia mengatakan, "Wallahi la yaghfirullah li fulan." Demi Allah, Allah tidak sudi mengampuni dosa kamu. Padahal dia masih hidup. Iya. Dia berarti bersumpah atas nama Allah, melangkahi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Barakallahu fikum. Dari situ kelihatan kibernya si ahli ibadah barakallahu fikum. Iya, dia berani lancang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari kiamat barakallahu fikum keduanya dikumpulkan di sidang. Ya, Allah mengatakan, "Man ya ta'ala alayya anni la aghfiru li fulan." Siapa yang tadi yang dahulu berani bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan? Barakallahu fikum. Kemudian Allah memerintahkan si ahli ibadah tadi untuk masuk ke dalam neraka, dan yang ahli maksiat Allah ampuni dimasukkan ke dalam surga. Barakallahu fikum. Baik, ya. Sehingga hati-hati barakallahu fikum bagi kita untuk menjaga lisan barakallahu fikum. Kata Abu Hurairah, "Takallama bikallimatin, iya. Barakallahu fikum, Dia berbicara dengan sebuah kalimat yang bisa menghancurkan dunia dan akhiratnya. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Apalagi barakallahu fikum terkait dengan menghukumi person atau seseorang. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata beliau, wa ashabuha ashabu kabair wa hum fussar. Iya. Dan pelaku-pelaku dosa besar ini dinamakan dengan orang-orang fasik. Iya. Orang-orang yang melakukan dosa besar ini dinamakan dengan fasik orangnya. Walakinnahum lam yaqa'u fi syirki. Tetapi mereka ini tidak jatuh dalam kesyirikan. Wa innama waqa'u fil kabair. Tetapi mereka hanya jatuh dalam dosa besar. Fahiya tungkisu imanahum. Kemaksiatan dosa besar itu mengurangi kadar keimanan. Yuhkamu alaihim bil fisqi. Mereka ini hanya kita hukumi dengan fasik. Ya, itu hukum yang lebih tepat. Barakallahu fikum. Orang yang tenggelam dalam dosa besar, barakallahu fikum, dihukumi dengan fasik, bukan kafir. Walau matu walam yatubu fa innahum tahtal masyiati insya'a ghafara lahum bima ma'ahum minat tauhid wa insya'a azabahum bidunubihim. Seandainya pelaku dosa besar tadi, ahli maksiat tadi, mati dalam keadaan belum sempat bertobat, ya, mati dalam keadaan berzina misalnya, ada enggak? Ada. Tanya Pak ini, tahu beritanya ya. Mati dalam keadaan sedang apa? Ngoplo, ada enggak? Banyak. Iya. Hah? Minum oplosan itu banyak, barang tewas. Itu kan mati dalam keadaan melakukan dosa besar, jelek sekali itu matinya, barakallahu fikum. Ya, su'ul khatimah itu, barakallahu fikum. Anak-anak muda itu. Astagfirullah. Barakallahu fikum. Ya. Seandainya mereka mati, barakallahu fikum, dalam keadaan seperti itu, maka mereka dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni mereka karena ada tauhid pada diri mereka. Dan kalau Allah berkehendak, Allah azab dengan sebab dosa-dosanya. Ya. Sehingga barakallahu fikum, kita tidak bisa memastikan. Ya, ketika ada yang tanya, gimana nih Pak, anak-anak muda yang ini tewas gara-gara ngoplo ini. Hah? Ini ahli neraka ini kayaknya. Barakallahu fikum, tidak boleh. Iya, barakallahu fikum. Karena kita tidak mengetahui keputusan Allah terhadap dia. Selagi dia masih seorang muslim, barakallahu fikum, urusan dia masuk neraka atau tidak, itu Allah yang menentukan, barakallahu fikum. Dia, bukan kita. Wa summa ma'aluhum ilal jannah bitauhid alladhi ma'ahum hadha ma'alu ashabil kabair allati duna syiriki. Baik. Kemudian mereka akan kembali lagi ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang ada bersama mereka. Ini adalah tempat kembalinya pelaku dosa besar yang dosanya masih dibawa ke kesyirikan. Barakallahu fikum. Baik. Itu keterangan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a. Wa qawluhu wa yaghfiru ma duna dhalika dalla ala anna jami'adz dzunubi kulluha duna syiriki. Pada ucapan Allah wa yaghfiru ma duna dhalika, dan Allah mengampuni apa yang di bawahnya, menunjukkan bahwasanya semua dosa itu dibawa kesyirikan. Iya, nilainya. Wa anna syirka huwa a'zamuha wa akhtaruha, dan kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar dan paling berbahaya. Fadalla ala khuturati syirki wa annahu a'zamu dhunub, maka ini menunjukkan bahayanya syirik, dan syirik itu adalah dosa yang paling besar. Sehingga kalau kita melihat uraian dari beliau menunjukkan barakallahu fikum, beliau memaknakan dunia ini dengan di bawah. Iya. Barakallahu fikum. Dan dulu pernah kita sebutkan keterangan barakallahu fikum dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau memaknakan dunia dengan apa? Syekh Al-Fauzan memahami makna dunia ini dengan apa, Ikhwan? Selain. Iya. Barakallahu. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain dari dosa si syirik. Barakallahu fikum. Karena dosa syirik itu dosa yang paling besar. Barakallahu fikum. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau memberikan penjelasan bahwasanya lafaz dunia di sini diartikan dengan di bawah. Iya, barakallahu fikum. Karena menurut beliau ada dosa yang setara dengan kesyirikan atau bahkan di atas dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Intinya barakallahu fikum, dosa kesyirikan adalah dosa yang berbahaya. Baik. Hadhihi akibatuhu fil akhirah, kata beliau. Ini adalah akibat yang akan diperoleh pelaku kesyirikan di akhirat nanti. Wa annahu hurrima alaihil jannah. Pelaku kesyirikan akan diharamkan masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dan mereka hanya barakallahu fikum ngiler saja. Iya. Kalau antum baca beberapa ayat Al-Qur'an kan terjadi yang namanya dialog antara penghuni surga dan neraka. Iya. Jadi penghuni neraka sempat minta kiriman, bagi dong gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Tapi penghuni surga mengatakan enggak boleh, kalian tidak boleh menikmati ini, haram atas kalian. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga penghuni neraka barakallahu fikum benar-benar merasa sangat terhina. Sangat rendah. Lebih rendah daripada sikap mereka terhadap kaum muslimin ketika di dunia. Iya. Seperti orang-orang barakallahu fikum Buddha yang sedang menyakiti kaum muslimin, saudara kita dari muslim Rohingya barakallahu fikum. Iya. Tayyib, mereka menduga mereka itu telah menghinakan kaum muslimin, telah menginjak-injak kaum muslimin, sudah paling pol. Nanti mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala jauh di luar apa yang mereka bayangkan, barakallahu fikum. Dan itu pasti. Kalau mereka mati dalam keadaan tetap di atas kekufurannya, barakallahu fikum. Iya. Jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala seandainya tidak mengadab mereka kontan di dunia, ya, Allah akan mengadab mereka di akhirat dengan adab yang berlipat ganda. Barakallahu fikum. Baik. Iya, sehingga barakallahu fikum kita hanya bisa barakallahu fikum membantu saudara-saudara kita barakallahu fikum suku Rohingya barakallahu fikum agar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum dan diberikan jalan keluar, dan juga Allah Subhanahu wa taala menghentikan makar-makar barakallahu fikum musuh-musuh Islam. Allahumma amin barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata beliau, yakni mana'ahu min dukhuliha man'an batan mutlaqan. Maksudnya Allah akan menghalangi penghuni neraka yang kafir untuk masuk ke dalam surga selama-lamanya. Barakallahu fikum. Ya. Selama-lamanya mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum. La matma'alahu fiha. Iya. Dia tidak bisa mendambakan itu. Barakallahu fikum. Baik. Artinya barakallahu fikum, penghuni neraka barakallahu fikum, ketika mereka diputuskan menjadi ahli neraka yang kekal, mereka sudah tidak kepikiran, ya, tidak ada di benak mereka barakallahu fikum untuk bisa masuk ke dalam surga. Iya, mereka itu hanya memohon kepada Allah, apa? Bo ya diringankan azabnya. Iya, barakallahu fikum. Itu pun gak berani langsung barakallahu fikum memanggil nama Allah subhanahu wa ta'ala, tapi lewat malaikat. Iya, barakallahu fikum. Baik. Sebagian mereka barakallahu fikum bukan minta diringankan, tapi apa? Sudah, biar saya tewas sekalian. Iya. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, iya, mbok saya ini langsung saja dipateni, gitu ya. Enggak usah diazab barakallahu fikum, terus enggak ada kematian di situ. Pengennya langsung mati barakallahu fikum. Sebagian mereka barakallahu fikum mengharapkan apa? Ya laitani kuntu turaban. Iya. Duhai kiranya saya adalah tanah barakallahu fikum. Jadi mereka itu yang menjadi penghuni neraka yang kekal abadi itu enggak kepikiran itu apa? Bisa masuk surga sudah. Yang mereka pikirkan tuh bagaimana cara mendapatkan keringanan azab atau paling tidak mati sama sekali atau menjadi makhluk selain dari manusia. Menunjukkan mereka memang benar-benar sudah putus asa barakallahu fikum. Iya, enggak ada harapan bagi mereka. Aina yadhhabu, kata beliau, idza lam yakun min ahlil jannah fa aina yadhhabu, kemana mereka perginya kalau mereka bukan menjadi penghuni surga, kemana kira-kira, kata beliau, yasiru adaman, apakah mereka akan menjadi sesuatu yang tiada, hangus, hancur begitu? La, kata beliau, ma'wahun nar khalidan mukhalladan fiha, tidak, mereka tidak akan binasa. Iya. Mereka akan kekal dan abadi di dalam neraka selama-lamanya. Barakallahu. Iya. Karena memang barakallahu fikum setelah semuanya masuk ke tempat masing-masing, ahlul jannah sudah masuk semuanya, ahlun nar sudah masuk semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memanggil, iya, ahlul jannah dan ahlun nar barakallahu fikum, kemudian dipertontonkan kepada mereka seekor kambing kibas yang itu merupakan perwujudan dari yang namanya apa? Kematian, kemudian disembelih. Iya. La maut al-yauma. Tidak ada lagi yang namanya kematian hari ini. Ya ahlul jannah, khuludun wala mauta. Wahai ahlu surga, kekal kalian, tidak ada kematian. Ya ahlun nar, khuludun wala mauta. Wahai penghuni neraka, kalian kekal, tidak ada kematian. Barakallahu fikum. Baik. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, ya'ni al-musyrikina, li'anna syirka dhulmun wa huwa adzlamu dhulmin, kata beliau. Adzlamu dhulmi. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong. Surat Al-Maidah ayat ke 72. Maksud beliau, maksud Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu orang-orang musyrikin. Ya. Barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan zalimin di sini adalah musyrikin. Orang-orang musyrikin itu tidak akan mendapatkan penolong di neraka. Barakallahu fikum. Kenapa? Li'anna syirika zulmun. Karena memang yang namanya kesyirikan itu adalah bentuk kezaliman. Bahkan dikatakan kezaliman yang paling besar. Barakallahu fikum. Ya. Sebagaimana Luqman mengatakan kepada putranya, iya, inna syirika la zulmun azim, bahwasanya syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar. Barakallahu fikum. Wa ma lahum min ansar, mereka-mereka ini orang-orang musyrik, barakallahu fikum, itu tidak akan mendapatkan penolong. Ma ahadun yastati'u ayyukhrijahum minan nar, tidak ada seseorang pun yang mampu mengeluarkan mereka dari neraka. Au yashfa'u lahum indallah, atau seseorang yang memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Tidak bisa. Iya. Orang-orang yang musyrik yang meninggal di atas kekufurannya barakallahu fikum, tidak bisa keluar. Iya. Jangankan kita, barakallahu fikum, Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menggunakan posisi beliau, kedudukan beliau yang dekat dengan Allah untuk mengeluarkan Abu Thalib dari neraka. Tidak bisa. Iya, paling pol apa ya, Wan? Meringankan azabnya. Iya. Yang tadinya barakallahu fikum harusnya Abu Thalib itu dikeraknya neraka paling dasar, karena itu adalah neraka khusus orang-orang kafir, diberikan keringanan neraka yang paling atas permukaan. Iya, barakallahu fikum. Yang apinya itu hanya dikatakan sebatas apa? Mata kaki, barakallahu fikum. Tetapi sekali barakallahu fikum dia menginjakkan, maka langsung otaknya mendidih, barakallahu fikum. Itu yang paling ringan. Na'udzubillah min dzalik, barakallahu fikum. Baik. Iya, enggak ada yang bisa memberikan syafaat kepada orang-orang kafir. Barakallahu fikum, ya. Baik. Kalau ada yang mengklaim barakallahu fikum dia bisa memberikan syafaat kepada orang-orang kafir keluar dari neraka, kadzaba, dia telah berdusta. Iya. Misal ada seorang kiai yang mengklaim dirinya bisa mengeluarkan ahlu neraka menjadi ahlu surga dalam kategori adalah orang-orang yang kafir, barakallahu fikum, dia mengklaim dirinya bisa membantu, ya, barakallahu fikum, menjadi pemberi syafaat, maka dia telah berdusta, barakallahu fikum. Ya. Jangankan dia, Nabi saja tidak berdaya untuk mengeluarkan pamannya, apalagi barakallahu fikum, tayyib, seseorang yang kita tidak mengetahui bagaimana rekomendasi Allah Subhanahu wa taala terhadap dia, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Allah musta'an wa alaihi tikna. Kemudian kata beliau, kama yashfa'u li ashabi al-kaba'ir yukhrijuna atau yakhrujuna minan nar bisyafa'ah. Sebagaimana pelaku dosa besar mereka mendapatkan syafaat dan mereka bisa keluar dari neraka. Jadi kalau ahlul kaba'ir barakallahu fikum masih ada kemungkinan. Iya. Pelaku dosa besar, pelaku kemaksiatan masih ada kemungkinan keluar dari neraka. Barakallahu fikum. Ya. Untuk mereka-mereka yang memang barakallahu fikum Allah putuskan untuk masuk ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Tetapi apa? Peluang bagi mereka masih ada. Iya, peluang bagi mereka masih ada barakallahu fikum melalui apa? Syafaat. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Itu mungkin untuk terjadi barakallahu fikum. Mungkin yang harusnya kalau dengan dosa yang dia lakukan barakallahu fikum dia harus dihukum di dalam neraka mungkin barakallahu fikum 1000 tahun misal gitu ya. Dengan syafaat orang-orang yang memberikan syafaat dia bisa mendapatkan mengurangi masa hukumannya. Iya. Mungkin baru dihukum 5 tahun dia sudah dikeluarkan barakallahu fikum dan dimasukkan ke dalam surga. Itu kalau yang dosanya masih kabair. Iya, masih mungkin mendapatkan syafaat barakallahu fikum dari Allah Subhanahu wa taala, dari rasulnya dan juga barakallahu fikum orang-orang yang memang telah Allah tetapkan bisa memberikan syafaat barakallahu fikum. Baik. Haulai la tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Mereka ini orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Barakallahu fikum. Wa ma lidh-dhalimin al-musyrikin min hamimin wala syafi'in yuta'. Iya. Maka barakallahu fikum, tidak ada bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang musyrik, penolong. Iya, barakallahu fikum. Min hamimin wala syafi'in yuta', barakallahu fikum. Mereka tidak memiliki teman atau pemberi syafaat yang ditaati yang bisa membantu mereka. Al musyriku la tuqbalu fihi syafa'atun wal iyadu billah. sehingga orang yang musyrik syafaat yang diajukan untuk dia tidak akan diasisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal barakallahu fikum, dia agamanya Nasrani, dia agamanya Buddha, tapi dia punya anak yang muslim. Anaknya ingin memberikan syafaat kepada orang tuanya, enggak bisa. Iya. Barakallahu fikum. Jangankan dia, nabi saja enggak bisa memberikan syafaat kepada ayah dan ibunya. Barakallahu fikum. Tayyib. Waliyadz billah, kata beliau, kita memohon kepada Allah perlindungan dari yang seperti itu. Wa ma'wahun nar, ma'wahu yakni maqarrahu. Yang dimaksud dengan ma'wa di sini adalah tempat kembalinya. Wa bi'sat ma'wa, kata beliau, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali, neraka. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Laisa lahu ma'wa ghairaha abadal abadi. Tidak ada tempat kembali bagi orang-orang musyrik selain neraka, kekal selama-lamanya. Fadzanbun hadza khataruhu wa hadhihi barakallahu fikum akibatuhu. Ya, maka dosa ini sangat-sangat berbahaya dan ini adalah akibat bagi dia. Hal, kata beliau, yajuzu tayyib tajahulatun wa adamu ma'rifatiha wa adamu at-tahdhiri minhu. Maka setelah kita mengetahui bagaimana bahayanya syirik, bagaimana mengerikan yang namanya syirik, maka apakah boleh bagi kita untuk tajahul, merasa apa? Acuh. Iya. Pura-pura bodoh, enggak menggubris. Enggak mau membahas masalah syirik-syirikan. Nanti ribut. Misal, iya. Enggak mau ngerti, enggak mau mendalami, tidak mau mempelajari syirik itu apa? Barakallahu fikum, ya. Yang penting saya lebih mending ngumpulin duit daripada ngurusin kayak gitu, misalnya. Lebih penting ngurusin kerjaan daripada bahas-bahas masalah syirik itu, bikin semuanya jadi kacau, gitu ya. Apa boleh seperti itu, kata beliau? Dan tidak mengetahui tentang syirik, barakallahu fikum, dan tidak boleh bagi kita untuk mengingatkan kaum muslimin dari kesyirikan, apakah seperti itu? Iya, bagi mereka yang mengerti, memahami bahaya syirik, bagaimana akibatnya, bagaimana kerugiannya, apa boleh dia barakallahu fikum acuh? Apa boleh bagi dia untuk tidak mengerti syirik? Apa boleh seseorang itu dilarang untuk memperingatkan umat dari bahaya syirik? Barakallahu fikum. Wa yuqal, sehingga ada yang mengatakan utrukun nas, utruku al-kuburiyun wa ubadul adriha. Sudahlah, tinggalkan saja manusia-manusia itu. Tinggalkan orang-orang yang nyembah kuburan. Tinggalkan ya para budak-budak barakallahu fikum, tempat pemujaan. Ya. Enggak usah diingkari. Ya, mereka-mereka yang kesugihan, sudahlah, ngapain ngurusin mereka? Ya, ngapain diingatkan? Barakallahu fikum. Sudahlah. Apa boleh seperti itu? Barakallahu fikum. Ya, dalam keadaan kita tahu bagaimana bahayanya, bagaimana mengerikannya. Seandainya kita punya keluarga barakallahu fikum yang suka seperti itu. Ya. Suka datang ke tempat-tempat pemujaan, tempat-tempat pesugihan barakallahu fikum. Apa kita diam saja? Tidak memberikan barakallahu fikum, iya, ilmu kepada mereka, memperingatkan mereka. Baik. Utruku kulla ya man indahu riddatan utrukuhu. Sudahlah, tinggalkan orang-orang yang di sisinya itu ada unsur kemurtadan, tinggalkan saja. Madama yadda'il Islam bahwa muslim, yang penting dia itu masih ngaku muslim, ya, walhamdulillah dia itu masih sholat id loh, gitu ya. Sudahlah, ngapain ngurusin? Dia mau dia ke pesugihan sana, ke sini, urusan. Yang penting kan alhamdulillah, iya. Kalau sholat id, ya dia datang. Barakallahu fikum. Baik, masih muslim dia. Wa wajahu al-malahidah. Ya sudah. Iya, kita itu harusnya lebih konsentrasi mengurusi orang-orang mulhid. Apa itu, ikhwan? Orang-orang kiri. Ya. Orang-orang komunis itu loh. Nah, itu bagus untuk kita perangi, kita lawan. Ya, barakallahu fikum. Orang-orang yang enggak percaya sama Tuhan. Nah, itu yang kita lawan. Ada tipe dai yang seperti itu, kata beliau. Barakallahu fikum. Apakah seperti itu? Iya. Kita-kita yang sudah mengerti tentang bahayanya syirik, apakah kita biarkan umat Islam barakallahu fikum dalam keadaan enggak ngerti? Iya, barakallahu fikum. Nakul, kata Syekh, haula'i asyaddu minal malahidah wa akhtaru minal malahidah. Kita katakan mereka ini jauh lebih berbahaya dari orang-orang mulhid, dari orang-orang komunis. Iya. Mereka jauh lebih barakallahu fikum. Iya, harus diwaspadai. Kenapa ya, Pak? Karena kalau orang-orang komunis jelas kemungkarannya. Wallah. Iya. Orang muslim barakallahu fikum yang sedikit paling kecil keimanannya pun mesti enggak cocok sama orang-orang komunis barakallahu, akan menentang, akan menolak. Tapi kalau yang seperti ini kabur, iya, barakallahu, membuat samar syirik itu dianggap biasa barakallahu fikum. Iya, syirik itu dianggap perkara yang wajar-wajar saja barakallahu fikum. Apalagi sudah menjadi kebudayaan masyarakat setempat, dianggap ringan. Ini kan bikin kabur. Iya. Membiarkan umat barakallahu fikum terus dalam kebodohan barakallahu. Itu yang justru lebih bahaya, kata beliau. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.